Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi risalatihi al-aqidah al-wasithiyah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu. Di situ huruf ya di atasnya terdapat tanda tasydid, itu kesalahan cetak. Yang benar tanpa tasydid, la tazalu jahannamu yulqa fiha, senantiasa dan terus menerus neraka jahannam dilemparkan ke dalamnya para penduduknya. Wa na'udzubillahi min nari jahannam wa hiya taqulu, dan dia terus berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yad'a rabbul izzati fiha rijalahu. Terus demikian kondisinya, dilemparkan para penduduk neraka ke dalam jahannam, dan jahannam terus meminta tambahan. Berkata, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya yad'u rabbul izzati fiha rijalahu. Sampai akhirnya rabbul izzah, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya pada neraka jahannam tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu hatta yad'a rabbul izzati 'alaiha qadamahu. Di sebagian riwayat yang lain disebutkan dengan 'alaiha qadamahu, sehingga sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya yang maha mulia ke atas neraka jahannam tersebut. Fi riwayatin 'alaiha qadamah, dan di riwayat yang lain disebutkan 'alaiha qadamah, di atas neraka jahannam tersebut Allah letakkan kakinya yang maha mulia. Fayanzawiya au fayanzawi, itu di situ huruf fa berharokat kasrah, yang betul fathah. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, sehingga akhirnya berhimpitlah antara satu bagian neraka jahannam itu, satu sisi ke sisi yang lain berhimpitan. Fataqulu qat qat, hingga akhirnya neraka jahannam itu berkata qat, cukup, cukup. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Dan ini sudah berlalu takhrijnya sebagaimana yang disebutkan di ta'liq, sabaqa takhrijuhu fi safhati 43. Telah berlalu takhrij dari hadis ini pada halaman 43. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Di dalam di sini terdapat beberapa faedah. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah fi hadzal hadits min as-sifat. Itsbatul qaul fil jamad. Di sini terdapat penetapan bahwasanya benda mati itu bisa berbicara. Yaitu dalam hal ini, dalam hadis ini neraka jahannam yang merupakan benda mati bisa berbicara. Yaitu pada ucapannya hal mim mazid wa hiya taqul, hiya kembalinya kepada jahannam dan jahannam berkata. Sehingga menunjukkan bahwasanya benda mati juga bisa berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika neraka jahannam itu mengatakan qat qat, cukup cukup, ini berarti menunjukkan neraka jahannam yang merupakan benda mati bisa berbicara. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah at-tahdzir minan nar, peringatan dari siksa api neraka jahannam. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, itsbatu fadlillahi azza wa jalla. Menetapkan penetapan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala takaffala lin-nar bi an yamla'aha. Karena memang di antara janji Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenuhi neraka jahannam itu dengan penduduknya. Sebagaimana dalam surat Hud, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Janji dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti akan aku penuhi jahannam itu dengan bangsa jin dan manusia seluruhnya. Wa na'udzu billahi min adzabi jahannam. Dan kalaupun penduduk neraka itu sudah masuk semuanya, ternyata masih ada tempat yang tersisa. Masih ada ruang kosong di sana. Maka disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian Allah menciptakan makhluk yang baru untuk memenuhi neraka jahannam itu. Tapi Allah letakkan kakinya yang maha mulia sehingga tidak lagi tersisa ruang kosong di dalam jahannam. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan jannah, surga. Ketika para penduduk surga, ahlul jannah, semuanya telah masuk ke dalam jannah, disebutkan dalam riwayat yang sahih, masih ada ruang kosong. Masih ada tempat yang tersisa. Maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang baru untuk memenuhi tempat yang kosong di dalam al-jannah itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah arhamur rahimin, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tentu saja dalam hadis ini terdapat penetapan anna lillahi ta'ala rijlan wa qadaman haqiqiyatan. Bahasanya Allah memiliki kaki. Allah memiliki kaki secara hakiki. Tentunya kembali ke kaidah yang sudah kita pelajari, ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan sifat itu taliqu bijalalatihi wa 'azamatihi. Kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la tushbihu sifatil makhluqin. Tidak menyerupai sedikit pun sifat makhluk. Kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk. Dan kita tetapkan sifat tersebut min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsil. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ya Adam. Allah berfirman, wahai Adam. Sebelum kita lanjutkan, hadis ini juga sahih muttafaqun alaih, di dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya rahimahumullah. Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu, maka Adam alaihissalam menjawab panggilan Rabbnya, hal ini terjadi ketika hari kiamat nanti. Allah memanggil Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, maka Adam alaihissalam menjawab, labbaika wa sa'daika. Labbaika dalam bahasa Arab maknanya ijabah ba'da ijabah. Ijabah ba'da ijabah. Maksudnya adalah memenuhi panggilan itu. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rabbku. Dan dibentuk, disebutkan dalam bentuk muthanna secara lafad. Ya. Tapi secara makna adalah jamak. Itu maksudnya adalah ungkapan untuk menunjukkan kesiapsediaan untuk memenuhi panggilan orang yang memanggilnya. Labbaika. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Wasa'daika. Ini dalam bahasa Arab maknanya is'adan ba'da is'adin. Yaitu was'aluka antus'idani wa tu'inani. Ini makna wasa'daika. Dan aku meminta kepadamu, ya Allah, agar engkau menyelamatkan aku dan menolongku. Ini makna labbaika wasa'daika. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, dan aku meminta kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dan menolongku. Fayunadi bisautin. Itu juga salah harokat. Fa-nya fathah yang betul. Fayunadi bisautin. Maka Allah menyeru dengan suaranya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Dan kalamullah, sifat bicara pada Allah. Kalamullah terdiri dari huruf was-saut. Terdiri dari huruf-huruf dan suara. Tentunya sekali lagi suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Innallaha ya'muruka an tukhrij min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu, an tukhrija, agar engkau mengeluarkan. Di situ jimnya juga berharakat atau disukun yang betul, fathah, mansub, bi'an, karena didahului dengan an. Antukhrija min dzurriyyatika. Taknya juga kasrah yang betul, karena majrur didahului dengan huruf min. Allah memerintahkanmu agar engkau mengeluarkan dari keturunanmu, ba'san ilan nar. Ai mab'utsan. Yaitu memerintahkan untuk mengeluarkan dari keturunan Adam alaihissalam sekelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, disebutkan bahwasanya Nabi Adam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wa ma ba'thun nar? Ya Rabbi, wa ma ba'thun nar? Wahai Rabb, apakah itu utusan atau sekelompok yang diutus ke neraka? Yang dimasukkan ke neraka? Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min kulli alf tis'i mi'ah tis'atun wa tis'una. Min kulli alfi tis'i mi'ah tis'atun wa tis'una. Ini jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Adam bertanya. yaitu di setiap 1000 keturunan akan diutus ke dalam neraka 999. Jadi di setiap 1000 keturunan Nabi Adam alaihissalam yang akan diutus dimasukkan ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, bilangan yang tidak sedikit, yaitu 999. Jadi yang selamat dari 1000 orang cuma 1. Ya. Fa nasallallahu ta'ala ayyuba'idana minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan menyelamatkan kita semua dan keluarga kita dari siksa api neraka. Qala asy-syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasiah asy-syarah hadhihi al-ahadith as-sittah kallati qablaha min al-ayati dallat كما دل القرآن على إثبات الصفات والأسماء لله سبحانه. Enam hadis ini, sebagaimana yang sebelumnya dari ayat-ayat, menunjukkan sebagaimana Al-Quran menunjukkan tentang penetapan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Taala. Itu maksudnya keenam hadis yang telah disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini memberikan faedah sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka keenam hadis ini pun demikian. Memberikan faedah penetapan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu jalla wa ala musamma bil asmail husna, dan bahwasanya Allah jalla wa ala diberi nama dengan nama-namanya yang maha indah, al asma al husna, wa mausufun bis sifatil ula, dan Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, kama jaa fil quran wa kadza fis sunnah, sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan demikian pula yang terdapat di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Qala rahimallahu fa inna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihata tufassirul Quran wa tubayyinuhu. Karena sungguhnya sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskannya, wa tadullu alaih, dan menunjukkan kepadanya, wa tu'abbir anhu, dan menta'birkan tentangnya. Ini kalimat dari muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kama dalla alaihi al-Qur'anu, sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an, li'anna Allah jalla wa ala qala, karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa qala jalla wa ala, ini di sini asy-syarih rahimahullah menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, wan najmi idza hawa, dan demi bintang ketika bintang itu terbenam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Kalau makhluk bersumpah dengan nama makhluk dilarang. Makhluk bersumpah dengan nama makhluk dilarang. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut adalah memiliki keutamaan, menunjukkan kebesaran makhluk tersebut. Wan najmi idza hawa, demi bintang, kata Allah, ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah tersesat teman kalian itu dan tidak pula keliru. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah tersesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Qala syarih rahimahullah, fakama ja'atil ayatu bis sifati wal asma, hakadha ja'atis sunnatu bil asma'i was sifat. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu datang dengan memberitakan sifat-sifat dan nama-nama Allah, demikian pula sunnah an-nabawiyah sama. Juga memberitakan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fama thabata fis sunnati sahiha. Hukmuhu hukmu ma thabata fil Qur'an. Maka apa yang telah tetap di dalam sunnah yang sahiha, maka hukumnya sama dengan hukum sesuatu yang telah tetap di dalam Al-Quran. Tidak ada bedanya. Tidak kemudian kalau yang disebutkan dalam as-sunnah itu tidak meyakinkan. Atau sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah, hadis ahad tidak memberikan faidah. Atau tidak boleh dijadikan hujjah sandaran dalam permasalahan akidah. Ya, ini adalah keyakinan yang keliru. Selama sunnah itu sahihah, memenuhi syarat-syarat sihhatul hadis, memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah hadis, maka apa yang ditetapkan di dalam hadis tersebut hukumnya sama dengan Al-Qur'an, terkhusus dalam permasalahan ini, al-asma was sifat. Yajibu itsbatuhu lillah, wajib ditetapkan bagi Allah, wal imanu bi annahu wasfun lillah, dan juga wajib beriman bahwasanya itu adalah sifat bagi Allah. Wa ismun lillahi 'alal wajhi al-laiqi billahi subhanahu, dan juga wajib beriman bahwasanya itulah nama Allah, jika memang hadis tersebut memberitakan tentang nama Allah. Maka kita wajib beriman bahwasanya itu adalah nama Allah yang alal wajhi laiqi billahi subhanah. Kita tetapkan sifat dan nama Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Subhanahu min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Al-bab wahid, permasalahnya satu, prinsipnya satu, kaidahnya satu, tidak berbeda. Ya. Semua sifat dan nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran kita tetapkan, begitu pula yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul yang sahih kita tetapkan dengan prinsip yang sama. Kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Yang ini, istilah-istilah ini sudah kita pernah lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Itu juga ada kesalahan cetak ya. Wala takyif yang betul. Tanpa tasydid ya-nya. Wala takyifin, wala tamtsilin, al-babu wahidun. Prinsipnya satu. Wal hukmu wahidun, hukumnya satu. Ma ja'a fis sunnati sahihati hukmuhu hukmu ma ja'a fil Qur'ani. Sawa'un bisawa'in 'inda ahli sunnati wal jama'ah. Apa yang datang di dalam sunnah yang sahihah hukumnya sama dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sawa'un bisawa'in, sama persis, tidak ada bedanya. Inda ahli sunnati wal jama'ah. Ini menurut ahlus sunnah wal jama'ah. Wadhalika mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthun laylil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu man yad'uni, maka Allah berfirman ketika itu, siapa yang mau berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, niscaya pasti akan aku kabulkan, aku penuhi permintaannya. Man sa'alani fa'u'tiyah, Siapa yang mau meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan apa yang dia pinta. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ Dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku, niscaya pasti akan aku ampuni dia. Akan aku ampuni untuknya. Hatta يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ Sampai terbit fajar. Muttafaqun ala sihhatih. Maka ini adalah hadis yang disepakati tentang kesahihannya. Qala syarih rahimahullah, ahlus sunnati yuthbituna hadhan nuzul wasfan lillah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat nuzul, sifat turun ini bagi Allah. Sebagaimana Rasulullah mengkhabarkan tentang hal itu. Yanzilu rabbuna. Rabb kita turun. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat itu bagi Allah. Allah turun. Secara hakiki, bukan majas, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, prinsip yang sudah kita pelajari. Kita tetapkan sifat nuzul itu bagi Allah, sifat bagi Allah. وَهُوَ نُزُولٌ يَلِيقُ بِاللَّهِ لَا يُشَابِهُ خَلْقَهُ فِي نُزُولِهِمْ Maka sifat turun bagi Allah itu, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyerupai sedikit pun makhluk. Tidak menyerupai sedikit pun turunnya makhluk. Fa innal 'abda yanzilu min a'la ila asfal. Karena ketika makhluk itu dikatakan turun, seseorang, seorang hamba, makhluk, ketika dikatakan makhluk itu turun, maka dia turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Min satahi jabalin mathalan. Misalnya, seseorang turun dari puncak gunung ke kaki gunung. Dari atas ke bawah. Ini makhluk. Ketika dikatakan makhluk itu turun, berarti turun dari atas ke bawah. Lakinnan nuzula ghairu nuzul. Akan tapi turunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan turunnya makhluk. Apa yang terjadi pada makhluk tidak terjadi pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda. Walaupun namanya sama. Penamaannya sama tapi hakikatnya dan kaifiyahnya berbeda. Nuzulullahi ghairu nuzuli abdihi. Sifat turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Falaisan nuzuli kan nuzul. Maka sifat nuzul, sifat turun pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat turun pada makhluk. Ya. Jadi, kalau kita berpegang dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang seperti ini, kaidah yang seperti ini, kita tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri, mengikuti pemikiran-pemikiran menyimpang dari ahlul bidah, yang mana mereka banyak di antara ahlu ta'til atau ahlu ta'wil menolak hadis ini karena logika mereka. Karena mereka membayangkan kaifiyah sifat Allah yang mana itu adalah perkara yang terlarang. Di dalam agama ini, menurut prinsip ahlu sunnah wal jamaah, di antara syubhat yang mereka lontarkan ketika ada hadis yang menyebutkan tentang sifat nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan kalau seandainya Allah turun, berarti arsh kosong ketika itu. Berarti arsh berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berada di bawah arsh. Subhanallah. Ya. Ini adalah logika-logika yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat turun bagi Allah, sifat nuzul bagi Allah, sama sekali tidak membayangkan yang seperti ini. Sama sekali tidak membayangkan kaifiyah yang seperti ini. Oleh karena itu di sana para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang penting. Kullu mu'attilin mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, maka itu pasti didahului dengan tamthil. Menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Sehingga akhirnya mereka menolak sifat Allah tersebut. Coba, di antara ahlu ta'wil atau ahlu ta'til berhujah dengan demikian. Kalau kita tetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah, Berarti ketika Allah turun ke langit dunia, arsy-nya kosong. Dan arsy berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka, kalau begitu sifat nuzul ini tidak secara hakiki. Ini adalah majas. Yang turun itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang turun itu rahmatnya. Ta'wil. Ta'wil yang fasid. Ta'wil yang rusak. Atau nama lainnya adalah tahrif. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat turun, sifat nuzul bagi Allah secara hakiki, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyerupai sedikit pun sifat nuzul pada makhluk. Dan tidak meyakini konsekuensi-konsekuensi yang batil. Seperti apa yang diyakini oleh ahlu tahrif. Ya. Jadi sekali lagi, setiap orang yang melakukan ta'til, menolak sifat Allah, baik menolak lafadznya maupun menolak maknanya secara hakiki, mereka melakukan itu karena mereka telah terjatuh pada tamtsil terlebih dahulu. Menyamakan sifat nuzul pada Allah dengan sifat nuzul pada makhluk. Adapun kita Ahlussunnah ketika menetapkan sifat nuzul turunnya Allah ke langit dunia, tidak kemudian kita meyakini arsy-nya kosong. Tidak kemudian kita meyakini bahwasanya Allah kemudian berada di bawah arsy dan arsy berada di atas Allah. Subhanallah. Amma yaquluna. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Jadi kita tetap meyakini ketika Allah turun ke langit dunia, Allah tetap al-a'la. Zatnya maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian Allah berada di bawah arsy. Ya. Tidak demikian Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah jalla fi'ula. Wahakadha al-qawl. Qala rahimallahu wa hakadha al-qawl. Demikian pula sifat al-qawl, sifat berbicara. Fayaqulullahu walaysa al-qawl kal-qawl. Sifat berbicara pada Allah, Allah berbicara, berfirman, dan tidaklah sifat berbicara pada Allah itu seperti sifat berbicara pada makhluk. Walaysa an-nida'u kan-nida'. Dan demikian pula sifat an-nida', memanggil, menyeru. Tidak sama dengan panggilan dan seruan pada yang merupakan sifat makhluk. Walaisal kalamu kal kalami. Dan tidaklah sifat berbicara pada Allah sama dengan sifat berbicara pada makhluk. Sifatullahi taliqu bihi. Sifat-sifat Allah sesuai dengan zat-Nya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wa huwa yastajibu lidda'i jalla wa ala. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, mengabulkan doa orang yang berdoa. Man yada'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Fahuwal jawadul karimu subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang maha pemurah. Al-jawad. Zat yang maha pemurah, al-karim. Yang maha mulia, subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafur, dialah zat yang maha mengampuni, ar-rahim, zat yang maha memiliki rahmah, ar-rahmah al-wasilah, zat yang maha pengasih dan penyayang, fayajibu ithbatu hadhihi sifati lillahi ala al-wajhi al-laiqi bihi. Maka wajib menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah sesuai dengan kondisi yang Allah berada padanya, yaitu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lain, tapi kemudian keduanya masuk ke dalam al-jannah. Dhahik, yaliku billahi. Sifat tertawa yang sesuai dengan Allah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. La yushabihu khalqahu fi sifatihim wa dhahikihim. Tidak menyerupai makhluknya pada sifat-sifat mereka dan tertawanya mereka. Yaitu tertawanya makhluk. Sifat tertawa pada Allah tidak sama sedikit pun dengan sifat tertawa pada makhluk. Hanya sama namanya saja. Yang menyamakan adanya hanya tasmiyah, penamaan saja. Adapun hakikatnya berbeda. Hakikat dan kaifiyahnya berbeda. Bal sifatullahi taliqu bihi wa tunasibuhu jalla wa'ala. Bahkan sifat-sifat Allah taliqu bihi, sesuai dengan zatnya dan mencocoki zatnya jalla wa'ala. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dua hal namanya sama tapi hakikatnya berbeda? Mungkin ada yang akan bertanya demikian. Ya. Bagaimana dua hal namanya sama tapi hakikatnya berbeda? Ya. Bahkan tidak boleh kita menggambarkan sedikit pun sifat-sifat Allah di dalam benak kita. Karena itu termasuk apa? Takyif. Ya, menggambarkan, membayangkan, mengkhayalkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali kita membayangkan di dalam benak kita. Tapi kita harus meyakini. Ya, meyakini sifat tersebut. Ya, lafadznya dan hakikatnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini maknanya pula. Sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pada makhluk saja bisa terjadi yang demikian ini. Pada makhluk, ada di sana makhluk yang namanya sama persis. Namanya sama persis, tapi hakikatnya jauh berbeda. Bahkan tidak bisa tergambarkan perbedaan itu. Contohnya apa? Perkara-perkara yang disebutkan di dalam surga. Di dalam Al-Jannah. Berbagai macam kenikmatan yang disebutkan di dalam Al-Jannah. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, misalnya sungai. Lafaz, ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita meyakini bahwasanya di dalam surga terdapat sungai, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang sahih. Wajib kita mengimani hal itu. Namanya sungai. Sungai di dalam Al-Jannah. Kalau kita mendengar nama ini, lafadz ini, ya, yang tergambar di benak kita, sungai yang seperti apa? Sungai yang ada di dunia. Karena yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan langsung, itulah yang tergambar di benak kita. Lalu bagaimana sungai di Jannah? Apakah boleh kita membayangkan? Kita menyamakan sungai di Jannah dengan sungai yang ada di dunia, yang pernah kita lihat dan pernah kita saksikan. Atau mungkin bahkan kita pernah masuk ke dalamnya. Apakah boleh kita samakan hakikatnya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena hakikat perkara-perkara yang ada di dalam Al-Jannah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Segala sesuatu yang ada di dalam Jannah itu, ma la aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah sedikit pun terbetik di dalam hati manusia. Ini padahal sama-sama makhluk. Sama-sama sungai. Ya. Sungai di Jannah sama sungai di dunia. Namanya sama, sungai. Tapi sama sekali tidak terbetik bagaimana kaifiahnya. Bagaimana hakikat sungai itu di dalam hati manusia. Ini sama-sama makhluk. Apalagi Al-Khaliq. Zat yang Maha Pencipta lebih jauh lagi perbedaannya, walaupun namanya sama. Ya, ini diantara pendalilan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah untuk menggambarkan bahasanya samanya penamaan antara dua hal bisa jadi hakikatnya jauh berbeda. Ya, pada makhluk bisa terjadi yang demikian, apalagi antara makhluk dengan Khaliq subhanahu wa ta'ala, maka lebih bisa terjadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Ai taghyirul umur. Di sini disebutkan lafaz ajiba rabbuna, ya. Allah takjub, heran dari sifat putus asa hamba-hambanya bersamaan dengan dekatnya taghyir. Taghyirul umur wa ghiyarihi wa qurbi ghiyarihi ai taghyirul umur, perubahan kondisi. Ya. Qala syarih, ai taghyirul umur, perubahan kondisi, al insan qad yaqnutu wa yai'asu min syiddatil jadab. Seorang bisa mengalami putus asa. Ya, yai'as, yaqnut wa yai'as sama-sama maknanya putus asa. Min syiddatil jadab, karena beratnya musibah, cobaan, kesulitan yang dihadapinya. Wa farajullahi qaribun. Dan kelapangan dari Allah itu sudah dekat. Padahal kelapangan dari Allah itu dekat. Yanzuru ilaikum azlina qanitin fayadhallu yadhhak ya'lam anna farajakum qaribun. Ya. Di sini terdapat penetapan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, kondisi dari riwayat ini bagaimana derajatnya? Derajatnya apa? Dhaif, lemah. Ya, adapun yang sahih adalah dengan lafaz apa? Dhahika rabbuna. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yang sahih, tapi dengan riwayat yang sahih tapi dengan lafaz apa? Dhahika rabbuna min qunuti ibadi. Memakai dalil yang mana? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Apakah kita menetapkan sifat ajab, sifat takjub dan heran bagi Allah? Jawabannya? Kita tetapkan atau tidak? Kita tetapkan. Tapi apakah memakai hadis ini? Memakai hadis ini, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa ghiyari wa qurbi ghiyari. Jawabannya tidak memakai hadis ini karena dhaif. Hadis ini derajatnya lemah. Lalu kita pakai dalil apa untuk menetapkan sifat al-ajab? Siapa yang bisa menyebutkan? Dalam hadis dulu yang gampang. Dalam hadis. Siapa yang masih ingat hadisnya? Lafadznya bagaimana? Siapa yang masih ingat? Ajiballahu. Iya. Ajiballahu min qawmin naam yadkhuluna al-jannata apa? Fissalasil. Fissalasil. Allah takjub, heran dari suatu kaum yang masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga dengan rantai. Jadi kita tetapkan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nas hadis tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an memakai dalil yang mana? Ayat yang mana? Di dalam surat apa? As-Saffat ayat yang ke-12. Ya, bagaimana lafadznya? Nah, kalau dalam mushaf kita tulisannya bal ajibta wa yaskhurun. Tapi kita menetapkan sifat ajab dengan qiraah yang lain. Dengan lafaz apa? Dengan dhamma. Taknya di dhamma. Bal ajibtu wa yaskhurun, ya, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-12. Mungkin sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sebelum kita akhiri kajian kita min bab at-tadzkir dalam rangka al-mudzakarah, mengingatkan diri ana pribadi dan ikhwanuna sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Masih tak lelah kita ingatkan ya, pada masa-masa fitnah yang sedang kita alami ya, ketika fitnah yang menimpa itu semakin dahsyat, maka perbanyaklah addu'a, perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallujuu ilaihi, kembali kepada Allah, berdoa kepadanya, meminta supaya kita diberikan kekokohan dan keistiqamahan di atas al-haq, hatta nalqahu, sampai kita berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang bisa ana sampaikan di sini masih terkait dengan apa yang pernah disampaikan pada majelis sebelumnya, adalah tidak menyibukkan diri dengan al-fitan, tidak menyibukkan diri dengan berita-berita fitnah dan syubhat-syubhat yang baru muncul. Jangan sibukkan diri dengan itu. Ya. Jangan sampai di antara kita ada yang merasa mampu untuk membaca syubhat tersebut karena merasa dirinya mampu akan bisa membantahnya. Merasa aman dirinya tidak akan terbawa, terseret oleh syubhat tersebut. Berbahaya yang seperti ini. Ini termasuk al-iqtirar bin nafs, al-ghurur bin nafs, tertipu dengan dirinya. Dan ini sejatinya telah pernah kita pelajari yang seperti ini. Prinsip seperti ini, berhati-hati dari syubhat dan tidak bermudah-mudahan mengkonsumsi syubhat tersebut, apalagi mencari-cari. Dia enggak dapat syubhat, tapi pingin lihat syubhat yang baru. Gimana yang terbaru? Update syubhatnya gimana? Cari. Ya, ini sikap yang tidak sepantasnya. Barakallahu li wa lakum. Kita ingatkan di sini kalam Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah di dalam kitab Syarah Usulis Sunnah. Kita sudah pernah belajar ya. Sudah kita baca ya syarah ini ya. Cuma kita ingatkan lagi. Qala hafizahullah, wa katsirun minan nas yaghtarruna bima 'indahum min ma'rifah wa bima 'indahum min adh-dhaka'. Banyak dari manusia yang tertipu dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Tertipu dengan ilmu yang dimilikinya. Ini kalau yang punya ilmu. Nah, kalau yang belum punya ilmu gimana? Belum punya ilmu sudah tertipu dengan dirinya. Na'udzubillah. Kondisinya lebih parah. Ini beliau mengingatkan, banyak manusia yang tertipu dengan ilmu yang telah dia miliki. Hafalan Al-Quran yang telah dia miliki. Hafalan hadis yang telah dia miliki. Dan sebagainya. Saya telah belajar kitab ini, kitab itu. Tertipu dengan ilmunya. Wabima indahum minat dhaka, dan tertipu dengan kecerdasannya. Mengaku atau menganggap dirinya cerdas. Dirinya pandai. Kalau ada syubhat, pasti dia akan mengetahui bagaimana bantahannya. Bagaimana cara untuk menangkis syubhat tersebut. Karena bersandar pada ilmu dan kecerdasannya. Fayukhalituna ahlal bid'ah. Maka akhirnya mereka, karena tertipu dengan dirinya, tertipu dengan ilmu dan kecerdasannya, mereka akhirnya bermudah-mudahan di dalam bergaul dan bercampur dengan ahlul bid'ah. Wa yu'ashirunahum, bergaul dengan mereka. Fayakiluhumullahu ila anfusihim. Karena mereka yang seperti ini kondisinya, tertipu dengan jiwa mereka, tertipu dengan ilmu dan kecerdasan mereka, akhirnya bermudah-mudahan di dalam bergaul, bercampur dengan ahlul bidah, mendengarkan syubhat-syubhat mereka, membiarkan telinga mereka ini mendengarkan syubhat-syubhat dari ahlul batil, fayakiluhumullah. Karena mereka telah melanggar prinsip ahlus sunnah wal jamaah, maka Allah hukum dengan Allah campakkan dia dan Allah biarkan dia mengurusi dirinya sendiri. Tidak Allah tolong. Fayaqa'una fid dalal. Maka dia akhirnya, mereka akhirnya terjatuh di dalam kesesatan. Wahada, hada syai'un malmus. Ini adalah perkara yang nyata terjadi, kata beliau. Beliau seorang yang berpengalaman dalam hal ini. Kata beliau, ini adalah perkara yang sudah nyata terjadi. Wa syara ila hadzal imamu Ibnu Battah rahimahullah, dan mengisyaratkan kepada hal ini al-imam Ibnu Battah rahimahullah. Beliau mengatakan, qala arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah. Kami mengetahui di sana ada orang-orang yang sebelumnya mereka mencela bahkan melaknat ahlul bidah. Ya. Beliau mengetahui di sana itu ada orang-orang, ya, pengalaman beliau, ada orang-orang yang dahulunya sebelumnya mencela ahlul bid'ah, mengingkari kebid'ahan dan pelakunya, bahkan melaknat para pelaku bid'ah. Fajalasuhum wa'asyaruhum. Tapi kemudian mereka bermudah-mudahan bermajelis dengan ahlul bid'ah tersebut, bergaul dengan mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, mendengarkan syubhat mereka. Fa'asbahu minhum. Akhirnya mereka pun menjadi bagian dari mereka. Bagian dari ahlul batil itu, bagian dari ahlul ahwa tersebut. Wahada malmusun fi kulli zamanin wa makan. Kata Syekh Rabi, hafizahullah, setelah menukilkan ucapan Ibnu Battah, ini adalah perkara yang nyata terjadi di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa qad iktarra ba'dun nas bi anfusihim, sebagian manusia telah tertipu dengan jiwa-jiwa mereka. Min kibarin nas, bahkan di kalangan tokoh, orang-orang yang dianggap tokoh dan senior, tertipu dengan jiwa mereka. Fawaqa'u fi huwatil bidah ma'al asaf syadid. Maka akhirnya mereka terjungkal, terjatuh ke dalam jurang kebid'ahan, sangat disayangkan. Maka di sini ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, hendaknya kita berhati-hati. Ya. Ikuti bimbingan asatidah ketika menyikapi fitnah, sibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Ilmu, wal ibadah, qiraatul Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memurojaah ilmu yang sudah dipelajari. Ya. Mengetahui perkembangan dakwah juga penting. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan cara kita mengikuti syubhat-syubhat terbaru? Tidak demikian caranya. Caranya ketika sudah ada penjelasan dari asatidah, yang muwathaqun, yang terpercaya, maka kita pegang erat-erat nasihat tersebut. Ketika ada asatidah kibar yang kita percayai keimanan, keilmuan, dan kekokohannya di atas sunnah, maka kita pegang erat-erat penjelasan tersebut. Ya. Adapun menyibukkan diri dengan fitnah, berita-berita fitnah dan syubhat-syubhat yang terbaru, ya, maka dikhawatirkan syubhat itu akan masuk ke dalam hatinya dan dia tidak bisa mengeluarkannya kembali. Ini bahayanya di sini. Minimalnya, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ketika kita membaca syubhat dan kita tidak bisa membantahnya, ya, itu akan menurunkan keimanan kita. Ya, akan turun iman kita. Datang ke majelis ilmu malas, mikirkan fitnah. Ya kok seperti ini ya? Ini ternyata kemarin Ustadz Fulan yang sudah menjelaskan seperti itu dituduh berdusta. Wah kok ini ya? Akhirnya ragu dengan penjelasan Ustadz Fulan. Ya. Padahal ya, jujur, tapi karena membaca syubhat, akhirnya ragu kejujuran orang yang jujur tersebut. Maka ini hati-hati. Sebagaimana diungkapkan, asyubhatu khattafah wal qulubu da'ifah. Ini harus kita ingat-ingat. Asyubhatu khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar hati. Adapun hati itu al-qulub da'ifah. Hati itu lemah. Lemah hati itu. Ya. Makanya harus kita jaga baik-baik. Ya. Harus kita jaga baik-baik, jangan bermudah-mudahan membiarkan hati ini termasuki syubhat, ya, termasuki berita bohong, berita dusta, dalam keadaan kita tidak bisa membantah syubhat tersebut dan kedustaan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.